Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد إن شاء الله akan kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarah Lamiyah Al-Imam Al-Wardi rahimahullah. Dan kita sampai pada pembahasan tentang anjuran atau perintah nasihat dari Al-Imam Ibn Al-Wardi agar kita lalai dari alat-alat yang melalaikan. Dan sebenarnya apabila seorang jeli di dalam nasihat-nasihat Ibn Al-Wardi ini, ia akan mendapati pemilihan kata yang sangat tepat, di mana 5 bait ini atau dari beberapa nasihat rata-rata menggunakan perintah untuk meninggalkan. Mulai dari i'tazil, dzikral aghani wal ghazal. Ini adalah perintah untuk meninggalkan dan memakai kalimat uzlah, mengasing. Jadi benar-benar menjauh. Kemudian apa lagi? Wada'id dzikra. Ini juga tinggalkan. Untuk mengingat masa lalu. Ini juga perintah untuk meninggalkan. Kemudian watrukil ghadata. Ini juga sama, meninggalkan. Kemudian yang 5. Walhu. Ini juga sama, maknanya juga meninggalkan. Jadi dalam mukaddimah nasihat beliau ini ada berapa? Ada empat perintah untuk meninggalkan atau 4 nahi, 4 larangan. 4 perintah untuk meninggalkan perkara-perkara yang terlarang. Dan seluruhnya menggunakan kalimat yang berbeda. Dari mulai i'tazil, wada', da', kemudian utruk, dan di sini ulhu, yaitu lalai. Dikarenakan untuk meninggalkan semuanya seorang gak mungkin mampu, karena di sekelilingnya pasti ada. Jadi mending pakai lalai, masa bodoh saja. Faham? Kalau kita disuruh meninggalkan, mungkin kita meninggalkan, tapi orang lain gak meninggalkan, jadi kita meninggalkan musik, tapi tetangga kita nyetel. Faham? Kita sudah berusaha meninggalkan alat-alat yang melalaikan, tapi teman-teman kita punya. Sehingga dipilih kalimat walhu, wis lalai saja. Pura-pura enggak lihat. Masa bodoh dengan alat-alat tersebut. Faham? Jadi ini adalah penggunaan kalimat dari Al-Imam Ibn Al-Wardi yang sangat tepat. Jadi misal kawanmu, tetanggamu, saudara-saudaramu masih memiliki alat-alat ini, maka kamu hendaknya ulhu, lalai saja sudah. Faham? Faham, Pak Jar? Jadi misal teman-temanmu masih memiliki alat-alat ini, media-media musik, media-media game, media-media gambar, media-media yang haram, maka caranya adalah ulhu. Apa itu artinya ulhu? Apa mam? Melalai. Pura-pura enggak dengar. Enggak usah dilihat. Enggak usah diikuti. Lalai saja sudah. Jadi ini penggunaan kalimat yang tepat dari Al-Imam Ibnul Wardi. Karena hal-hal seperti ini kita enggak mungkin bisa lepas. Yang namanya musik. Kalau kamu enggak bikin tutup telinga, enggak akan lepas di dunia ini. Kemana-mana ada musik. Mulai dari kandang ayam, musik full 24 jam. Kemudian nanti di tempat-tempat kenduren, musik full. Di bengkel-bengkel musik, di kantor-kantor musik, di rumah sakit musik, di mana-mana musik semua. Di mana lagi, Man? Di masjid-masjidnya orang sufi juga full musik. Jadi untuk lepas dari ini enggak bisa, makanya caranya adalah ulhu saja. Lalai. Maka ini adalah penggunaan kalimat yang tepat dari Al-Imam Ibnul Wardi, karena untuk meninggalkan sepenuhnya enggak akan bisa. Karena sudah menyebarnya keburukan dan kemaksiatan di muka bumi ini, jadi caranya adalah ulhu. Lalai saja sudah. Enggak usah diikuti dengan hatinya. Telinganya mendengar tapi hatinya enggak usah ikut mendengar, gitu loh. Tapi kalau telinganya mendengar, hatinya juga mendengar, kaki nanti ikut goyang. Deng deng deng deng deng deng, kakinya ikut, enggak sengaja ikut. Gini-gini. Makanya caranya adalah ulhu. Lalai saja sudah. Kemudian di situ juga kemarin saya sebutkan ada tajenis. Lalai dari sesuatu yang melalaikan. Ini adalah termasuk balaghah yang sangat kuat dalam bahasa Arab. Lalailah dari sesuatu yang melalaikan. Karena hal itu melalaikan, maka kamu harus lalai. Nah, ini termasuk penggunaan kata yang sesuai dengan kaidah balaghah yang sangat tinggi. Pukullah tukang pukul. Nah, itu. Jadi ada tajenis. Lalailah dari alat-alat yang melalaikan. Jadi ini namanya timbal balik. Karena alat-alat itu melalaikan, maka ia perlu untuk di, perlu untuk di, apa Pak tadi? Perlu untuk dilalaikan. Karena dia itu melalaikan, maka perlu dilalaikan. Iki pola bi'en nasihat Imam Ibnul Wardi. Jadi kalau kamu gak mampu meninggalkan hal itu karena mungkin lingkunganmu belum mendukung, maka caranya adalah lalailah dari alat-alat yang melalaikan. Dan alat-alat yang melalaikan, karena dia melalaikan, maka wajib dilalaikan. Ini sudah kita lewati dari nasihat dan juga penjelasan Syekh Yahya Hafizahullah Wara'ah. Kemudian kita sampai kepada tentang masalah amrud. Apa itu amrud? Apa mam? Apa Zakaria? Apa? Sultan? Yang belum tunggu, yang belum tumbuh jenggotnya. Kamu sudah belum atau belum? Belum, masih termasuk murdan. Ibrahim sudah tumbuh belum? Belum. Ini Fajar juga belum, Jitni belum. Belum. Sudah teman, mana? Jadi kalau belum tumbuh jenggotnya namanya murdan masian, masih dihukumi amrud. Masih perlu untuk diwaspadai. Qala wa qawluhu, berkata Syekh Yahya Hafizahullah, dan perkataan Imam Ibnul Wardi, wa anil amrudi murtajjil kafal atau murtajjul kafal. Al-amrud alladhi ma nabatat lihyatuhu. Amrud adalah seorang yang belum tumbuh jenggotnya. Wa murtajjul kafal. Al-kafal itu adalah pinggul. Bokong. Itu. Ay murtajul muakhirah. Muakhirah itu buntut. Jadi yang masih jalannya masih lenggak-lenggok. Makanya kalau jadi laki-laki itu jangan jalannya itu jangan lemes. Harus jalan seperti laki-laki beneran. Benar-benar seperti laki-laki. Enggak boleh ada gaya gemulai ini enggak boleh. Laki-laki ya sifatnya adalah kuat, jalannya tegap. Jadi enggak boleh lenggak-lenggok. Jalannya enggak boleh lenggak-lenggok, enggak boleh seperti perempuan. Ini termasuk tasyabbuh. Nah, rata-rata Amrut karena masih kecil, mereka masih muda, ini jalannya seperti itu. Pinggulnya masih kelihatan bergoyang. Karena itu kata Imam Ibnu Al-Wardi, ulhu an hadza, kata Syekh ya ulhu an hadza, semua itu jangan diperhatikan. Udah palingkan pandangan, jangan diperhatikan. Fa in hadza min asbabil fitnah, karena hal itu termasuk sebab-sebab fitnah. Wa qad nuqilal ijma' ala tahrimin nazar ilal amrudi idza kana bisyahwah, dan telah dinukilkan ijma' haramnya memandang kepada seorang murdan walaupun laki-laki apabila memandangnya dengan syahwat. Jadi laki-laki hukumnya memandang kepada laki-laki itu haram apabila memandangnya dengan syahwat. Ini harus dicatat. Yang haram bukan hanya memandang wajah wanita, tapi memandang wajah laki-laki yang murdan. Apabila dengan syahwah, ini juga haram. Walaupun enggak murdan, walaupun sudah berjenggot, tapi kalau memandangnya pakai syahwat, ini juga tetap haram. Seorang gay yang sudah parah, ini enggak nunggu laki-laki yang ganteng, yang brewok, yang ngeri pun tetap mereka kalau yang namanya gay tetap nafsu, iya dan billah. Karena itu hal-hal seperti ini, wajah yang ganteng, wajah yang mulus, ini adalah fitnah, bisa jadi fitnah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghabarkan turunnya para malaikat kepada Nabi Lut, malaikat dalam kondisi yang sangat ganteng. Akhirnya kaumnya Nabi Lut mereka berbondong-bondong datang menginginkan para malaikat tersebut. Akhirnya Nabi Lut bingung, ya Allah, ini para malaikat ini tamu-tamuku tapi kaumku seperti ini. Nabi Lut malu. Tapi Nabi Lut enggak punya daya dan upaya. Awawi ila ruknin syadid. Beliau enggak punya siapa-siapa yang mau diadui. Beliau kondisi malu, punya tamu para malaikat tapi kaumnya seperti binatang yang amat buruk. Akhirnya para malaikat tadi bilang, tenang Nabi Lut, kita ini para malaikat, sekali saja mereka menyentuh, bocor kepalanya. Beneran. Sekali saja mereka mendekat kepada malaikat itu, dipukul sama malaikat sampai copot matanya. Hancur kepalanya. Karena itu syahidnya adalah wajah-wajah yang ganteng, wajah-wajah yang tampan, wajah-wajah yang mulus, yang belum ada jenggotnya, menyerupai wanita, ini bisa menimbulkan fitnah. Karena itu haram hukumnya mencukur jenggot. Karena apa? Karena tasyabbuh bin nisa, laki-laki itu berjenggot. Karena itu haram hukumnya mencukur, karena nanti tasyabbuh bin nisa. Walam yathbut hadithun fima na'lam anin nabi sallallahu alaihi wasallam fin nahyi. Walaupun tidak ada hadis yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebatas pengetahuan kami. Ini termasuk kalimat yang dipakai untuk hati-hati. Jadi kalau kita para ulama saja mereka dalam menukilkan suatu berita itu memakai fi mana alam, sependek pengetahuan kami. Maka apalagi kita hanya para thullabul ilm, para pemula dalam belajar, maka jangan kemudian mengatakan seakan-akan sudah mengetahui semuanya. Jadi fima na'lam, kita enggak mengetahui ada hadis yang sabit dari Rasulullah tentang larangan untuk memandang laki-laki yang belum berjenggot. Enggak ada hadisnya, kita enggak tahu, kata Syekh Yahya. Tapi kalau dalil umum menutup pintu fitnah, ini banyak dalilnya. Tapi kalau yang khusus bentuk enggak boleh mandang kepada wajah laki-laki, ini kita enggak tahu dalilnya. Adapun kalau dalil umum tentang larangan memandang fitnah, maka banyak sekali. Karena itu dikatakan lakin ayu syai'in yuftanu minhul insanu yajibu an yajtanibah. Akan tetapi segala sesuatu yang manusia itu akan terfitnah dengannya, wajib bagi seorang tadi untuk menjauhinya. Wa yusaddu atau wa yasudda dari adal fitnati alaih. Dan wajib bagi dia untuk menutup pintu-pintu fitnah. Karena itu adillah saddud dari'ah sangat banyak sekali. Menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada fitnah. Karena itu dilarang memandang wajah murdan apabila dengan syahwat. Karena itu ikhwan, dekat terlalu dekat. Berkawan, bergaul, sampai berkumpul, sampai peluk-pelukan. Ini juga dilarang, jangan sampai. Karena itu dibatasi kalau tidur di asrama, jangan sampai tidur satu kasur. Ingat ya, anak-anak yang tidur di asrama dijaga, dikasih pembatas. Supaya tidak, syaitan tidak bisa menemukan jalan. Jangan menganggap sepele, oh kita aman-aman saja, gak ada masalah apa-apa, hati kita bersih. Siapa yang bisa menjamin? Terkadang syaitan sekali lewat, langsung lepas iman itu. Apalagi di saat kondisi badan separuh sadar, separuh ingat. Separuh sadar, separuh ingat. Separuh sadar, separuh tidur. Ini biasanya syaitan mudah sekali. Di pertengahan malam, atau dikala seseorang masih belum penuh pemikirannya, ini syaitan mudah sekali untuk menggoncang keimanannya. Karena itu jangan merasa aman. Tidur dibatasi. Jangan saling berpelukan, jangan saling sentuh-menyentuh, jangan saling tempel-menempel, ini enggak boleh. Ya, perhatikan anak asrama. Ya, ya Mas. Jangan mentang-mentang nyantai, akhirnya sama-sama kawan akhirnya gul-gul itu, jangan. Ini menimbulkan fitnah. Karena itu dulu kita diatur tidurnya dikasih pembatas. Enggak boleh satu ranjang. Enggak boleh satu kasur. Sesama murdan, karena nanti akan menimbulkan fitnah. Ini termasuk membendung pintu-pintu fitnah. Ini biar dicegah. Yang murdan juga gak boleh bergaya wanita, bicara merendah, kemudian berleak-liuk badannya, gak boleh. Jadilah laki-laki yang semenjak kecil, orang-orang biasanya bilang aku lanang kecil, nah gitu loh. Sejak kecil udah laki-laki. Ini karena semua itu adalah pintu menuju kepada fitnah. Harus ditutup, harus dibendung. Yakni hadza wasilatun ilal liwat. Maksudnya ini semua dia bukan termasuk liwat. Memandang wajah murdan. Ini semua bukan termasuk liwat, tapi ini adalah wasilah, perantara menuju kepada liwat, menuju kepada homo. Wa huwa jarimatun syan'aun atau syan'au. Ini adalah kriminal, dosa yang sangat keji. Iya dan billah, ahlakallahu bisababiha ummatan wasammahum adina. Dengan dosa tersebut Allah Subhanahu wa taala menghancurkan suatu kaum, suatu umat. Ini Syekh Yahya sendiri pernah memberikan catatan bahwasannya seluruh kaumnya nabi-nabi dan para rasul dengan beraneka ragam dosa-dosa mereka, sebab pertama kali mereka dihancurkan oleh Allah adalah syirik. Itu sebab utamanya. Jadi kaumnya Nabi Lut bukan homo sebab pertamanya. Kaumnya Nabi Syuaib bukan mengurangi timbangan. Kaumnya Nabi Saleh bukan hanya sebabnya bukan karena membunuh unta beliau, tapi sebab utamanya adalah syirik dan kufurnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sendiri yang mengucapkan. Jadi memang liwat ini adalah sebab dihancur, salah satu sebab dihancurkannya kaum Nabi Lut. Mengurangi timbangan adalah salah satu sebab dihancurkannya kaumnya Nabi Syuaib. Demikian juga para rasul yang lain mereka memiliki dosa-dosa yang khusus, dosa-dosa khas. Tapi sebab utamanya adalah semuanya sama, yaitu kufur dengan Allah Subhanahu wa taala dan mensekutukan Allah, itulah sebab pertama, sebab utama mereka dihancurkan. Ini kata Syekh Yahya sendiri di dalam dars beliau. Wa sammahum adin, dan Allah menamai mereka sebagai kaum yang melampaui batas. Gimana enggak melampaui batas? Wong sebenarnya laki-laki itu pasangannya itu wanita. Kok merambah kepada laki-laki yang sejenis, atau merambah kepada hewan, atau merambah kepada seluruh apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya melampaui batas. Qala Allah taala, atatuna dzukrona minal alamin. Apakah kalian mendatangi sesama laki-laki dari alamin ini, dari alam ini, wa tadharuna, sementara kalian meninggalkan apa yang Allah ciptakan, ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, dari istri-istri kalian, dari pasangan-pasangan kalian, dari para wanita. Wanita enggak kalian hasrati, justru hasratnya kepada sesama laki-laki. Ini kaum yang sangat keji sekali. Bal antum qaumun adun, bahkan kalian adalah kaum yang sangat melampaui batas. Wa dhammahumullahu ashaddad dham. Apa irobnya ashadda? Apa nyumbe? Apa irobnya ashadda? Mana Malik? Lek ambil air mulek. Apa irobnya ashadda? Apa Ibrahim? Ayo mana, mana? Hal. Oh, hati-hati pikir sih, teman. Dipikir sih, apa artinya ini loh, dipikir sih. Kuncinya i'rab itu dipikir dulu, diangen-angen dulu. Ini tujuannya untuk apa, dia dinasobkan ini. Ayo, ujit nih. Maf'ulun mutlak, betul. Ini adalah maf'ulun mutlak. Niabah, ganti dari maf'ul mutlak. Karena yang sebenarnya yang sebenarnya jadi maf'ul mutlak itu dam yang kedua itu, tapi terus dibalik. Asyaddad dam. Paham? Ini namanya naib, ganti dari maf'ul mutlak. Karena yang sebenarnya yang menjadi maf'ul mutlak itu adalah dam. Jadi wadhammahumullahu dhamman syadidan, itu aslinya. Paham? Tapi dibalik, dijadikan mudhof ilaih, yang seharusnya, yang sebelumnya itu na'at, dijadikan tarkibnya, dijadikan idhofah, mudhof ilaih. Jadi aslinya itu, wadhammahumullahu dhamman syadidan. Akhirnya dibalik, asyadnya itu taruh di depan, dan kaidahnya, kalau sesuatu itu mengganti sesuatu, maka dia mengambil jabatannya. Ingat. Kalau sesuatu itu dijadikan pengganti dari sesuatu yang lain, maka dia mengambil dan mewarisi jabatannya. Wa dhammahumullahu ashaddad dham fi katsirin minal ayat, dan Allah mencela mereka seburuk-buruknya dengan seburuk-buruk pencelaan di dalam banyak sekali dari ayat, banyak sekali celaannya Allah Subhanahu wa taala, kisahnya terhadap Nabi Lut. Dan ini termasuk salah satu ayat yang dulu saya sulit menghafalnya, karena di situ ada atatuna, nanti dalam surat Al-A'raf ada innakum, ada ainnakum. Ini harus seseorang dalam menghafal Quran harus membuat kaidah, kapan itu atatuna, kapan ainnakum latatuna, kapan innakum latatuna. Ini termasuk kisahnya kaumnya Nabi Lut. Ini disebutkan di dalam beberapa surat dengan kalimat yang serupa tapi tak sama. Nah, ini menyulitkan seorang yang menghafal Al-Quran seperti ini. Makanya kalau menghafal Quran harus punya kaidah sendiri, ditulis di dalam mushafnya. Wa ba'du salafi yaqul, sebagian salaf mereka mengatakan, laulam yadkur, laulam yadkuri, laulam yadkur hadza, Ayo, irabnya apa? Rabbana. Zakaria. Mana fa'il, mana maf'ulnya seperti ini? Harus bisa. Jadi saya insya Allah punya target kalau ngajar nahwu, kalau kelas pemula, maka minimal harus bisa baca kalam-kalam yang pemula juga. Kalam-kalam yang sederhana harus bisa. Jadi kalau belajar jurumiyah, maka minimal harus bisa belajar atau bisa membaca kalam, susunan kalimat yang sederhana juga. Jadi jangan bisa membaca itu nunggu hatam koter-koter. Ini keliru. Usahakan kalau hatam jurumiyah ya minimal bisa praktek, tapi kalimat-kalimat yang sederhana. Gitu. Ini termasuk sederhana sekali. Penyek. Di fa'il, di maf'ul. Fa'ilnya itu Rabbuna. Gitu loh. Lau lam yadhkur hadza Rabbuna subhanahu wa ta'ala fil Qur'ani. Ma saddaqtu anna rajulan yaqa'u ala rajulin. Berkata sebagian salaf, kalaulah seandainya perbuatan ini tidak disebutkan oleh Tuhan kita, oleh Rabb kita di dalam Al-Quran, aku nyaris gak percaya ada orang laki-laki mau mendatangi laki-laki juga. Masa ono gitu, masa ada? Ini kalau gak disebutkan dalam Al-Quran, aku hampir gak percaya. Tapi karena disebutkan dalam Al-Quran, maka Al-Quran beritanya adalah jujur, benar, gak bisa didustakan. Jadi ini adalah perbuatan yang sangat keji sekali, secara akal maupun secara syariat. Wajah anna Khalid bin al-Walid, kunyahnya Abu Sulaiman, panglima perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kataba ila Abi Bakar As-Siddiq, siapa namanya Abu Bakar? Mbak Utari, siapa namanya Abu Bakar? Oh iya, Abu Bakar adalah umat paling afdol nomor satu. Siapa Kim? Pak Abdurrahman? Pak Tris? Siapa menai? Pak Tetang? Abdullah bin? Bin? Bin Uthman. Abdullah bin Uthman. Atau disebut dengan Abu Quhafah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq namanya adalah Abdullah ibn Abi Quhafah. Abdullah bin Uthman. Uthman kunyahnya Abu Quhafah. Dan datang, pernah datang bahwasanya Khalid ibn Walid pernah menulis kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar sebagai khalifah radhiyallahu anhu, annahu wujida rajulun yu'ta kama tu'tal mar'ah. Fakataba ilaihi Abu Bakar As-Siddiq an yahrikahu. Khalid bin Walid pernah lapor kepada Khalifah Abu Bakar bahwasanya ada ditemukan seorang laki-laki, dia itu didatangi. Didatangi loh ya, bukan mendatangi. Dia itu didatangi sebagaimana wanita itu didatangi. Maka Abu Bakar mengutus kepadanya untuk dibakar. Karena bahaya ya ikhwan, liwat homo ini menular. Fa'il dan maf'ul, pelaku dan juga kurban, ini bisa kurban awalnya enggak ada penyakit homo, tapi karena dia menjadi kurban, lama-lama dia akan menjadi homo juga. Iya dan billah, karena itu berbahaya sekali. Karena itu nanti fa'il dan maf'ul disuruh untuk membunuh. Kalau ketahuan Amir al-Mu'minin. Fama halul kisot ya Fahad? Maka Syekh Yahya tanya kepada sebagian murid namanya Fahad. Siapa ya Fahad? Famahalul kisah, maka apa keadaan atau keabsahan kisah ini wahai Fahad? Akhirnya dijawab sendiri oleh Syekh Yahya, karena mungkin Fahad enggak jawab. Al-jawab mahiya sahihah. Kisah ini, tapi kisah ini enggak benar. Angkar al-Hafidh fid dirayah, diingkari oleh al-Hafidh di dalam ad-dirayah. Habib Ibn Hajar. Wa naqalna ingkarahu ala tahqiqi islahil mujtama', dan kami juga sudah menukilkan nakarah atau ingkarnya Hafidz Ibnu Hajar di dalam tahqiq kitab Islahul Mujtama'. Jadi kisah ini enggak benar. Lakin nukilal ijma', akan tetapi sudah tegak ijma', sudah ternukilkan ijma' ala annahu yuqtalul luti. Seorang yang sabit bahwasanya dia adalah homo, maka harus dibunuh, maka dia dibunuh. Ingat, kalimat luti ini harus bagi seorang yang benar-benar sudah mendatangi dan memasukkan kemaluannya dalam dubur. Kalau belum, dia bukan seorang luti namanya, paham? Sebagaimana kalimat zani, seorang yang berzina, ini adalah bagi orang yang benar-benar sudah duhul. Kalau belum duhul, maka tidak sabit hukum rajam ataupun cambuk bagi seorang yang mendatangi wanita. Jadi harus benar-benar sudah ada duhul. Maka seorang enggak dikatakan luti kalau enggak benar-benar sudah duhul. Mungkin ini agak vulgar, tapi ya gimana lagi? Pembahasannya seperti itu. Kalau mukrah, hukumnya hukum mukrah. Tapi ya lihat keadaannya. Karena piye carane mukrah iku? Dipaksa enggak mungkin bisa. Oh, yang maf'ulnya. Nah, maf'ulnya bisa, kalau maf'ulnya di mukrah bisa. Tapi kalau fa'ilnya gimana cara mukrahnya? Yang jelas seorang luti hukumnya adalah dibunuh, ini ijma'. Tapi tadi luti adalah bagi orang yang sudah tertetapkan dia itu duhul terhadap duburnya laki-laki. Jadi enggak sembarangan nuduh orang luti. Jangan sembarangan nuduh orang luti. Hanya sebatas ada kabar ataupun selentingan kemudian dikatakan luti, enggak. Luti itu bahaya. Luti itu bagi orang-orang yang benar-benar sudah memasukkan kemaluannya kepada dubur laki-laki, ini baru dikatakan luti dan dialah yang dibunuh. Adapun kalau belum itu maka tidak. Yaqtulu waliul amr, yang membunuh adalah waliul amr. Fahada fasadun mutafashi, ini adalah kerusakan yang menyebar. Ini kalau di negeri-negeri kufar ini sudah kayak jajan sudah. Homoseksual sudah seperti jajan. Para gay, para transgender, para biseksual, para wis mbuh kabeh iku. Binatang-binatang itu menyebar di negara-negara kufar. Seperti itu. Kaum muslimin pengen kemajuan seperti negara kufar tersebut. Negara yang dipenuhi dengan keburukan dan kekejian, yang dihuni oleh para binatang berkepala manusia. Apakah kaum muslimin ingin maju seperti negara-negara tersebut? Adapun di negeri-negeri Arab, walaupun seperti ini menyebar luas, tapi tidak sebagaimana di negeri-negeri kufar. Jangan salah paham. Jangan mengira negeri-negeri Arab lebih ramai liwat. Justru negeri-negeri kufar lebih ramai liwat. Bahkan legal. Bahkan di mana-mana, di lorong-lorong, di mana-mana legal. Fahada fasadun mutafashi, ini adalah kerusakan yang menyebar luas. Waqtalafu fi kaifiyati qatli, ijma' sudah ada, mereka sepakat luti itu dibunuh. Tapi bagaimana cara membunuhnya, ini mereka para ulama berselisih. Hal yurma min fauq jabal, apakah caranya itu dilempar dari tebing yang tinggi? Sebagaimana ini berdalil dengan azabnya Allah, di mana kaum Nabi Lut dibalik buminya ditaruh di atas dan langitnya taruh di bawah sehingga mereka dijatuhkan, terus nanti dibalik lagi, akhirnya jatuh lagi ke bumi, dibanting berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mengatakan caranya dibunuh dari dijatuhkan dari tebing tinggi karena berdalil dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Am yuqtalu bisayf, apakah dibunuh dengan pedang? Am ala ayyi kaifiyah, ataukah dengan bagaimana cara membunuhnya? Ini mereka berselisih, tapi sepakat kalau luti, kalau ketahuan waliul amr perkaranya sampai kepada waliul amr, maka disuruh untuk membunuh. Tapi kalau tidak sampai kepada waliul amr, maka hendaknya bertaubat, sebagaimana seorang yang zani, seorang yang berzina juga disuruh untuk taubat dan menutup diri. Wis gak usah kondo-kondo. Wa inna palana meneng, tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haditsu man ra'aitumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ul. Adapun hadis bahwasanya Rasulullah mengatakan siapa saja yang kalian itu melihatnya berbuat sebagaimana perbuatannya kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan juga kurbannya. Ini adalah haditsun dhaif. Ini adalah hadis dhaif. Kama bayyana fi tahrijina ala islahil mujtama. Sebagaimana sudah kita jelaskan di dalam tahrij kami dalam kitab Islahul Mujtama. Islahul Mujtama ini bukan kitabnya Syekh ya, tapi Syekh hanya mentahrij. Islahul Mujtama kalau enggak salah punyanya Imam Yaman. Siapa ya? Lupa, dulu saya tahu ini Islahul Mujtama. Ini karya imam dari negeri Yaman juga. Boh selalihan. Illa anna al-ittifaqa nukila ala madmunil hadis. Akan tetapi ittifaq, kesepakatan para ulama sudah ternukilkan dari amal hadis ini, yaitu disuruh membunuh. Cuma berselisih bagaimana cara membunuhnya. Qala wa qad wujida fi ba'di dual fi ma sya'a bainan nas, dan sungguh telah didapatkan di dalam sebagian negara yang menyebar di tengah-tengah manusia. Wa kutiba fi jara'id, dan ditulis di dalam Quran-Quran. Wa sujjila fi asyita, dan direkam di dalam kaset-kaset. Anna ba'dahum yasta'milu al-heroinat. Sebagian mereka menggunakan, memakai heroin. Min ajli an takbura nuhuduhu, supaya dadanya menjadi besar. Jadi laki-laki itu membesarkan dadanya biar kayak perempuan. Nuhud ini adalah payudara. Yuridu an yadhara ala surati imra'ah. Laki-laki tapi pengin nampak seperti wanita. Wah, ini banyak. Zaman sekarang banyak sekali operasi plastik. Ya'malulahu amaliyah. Ya'malulahu amaliyah, mengadakan operasi. Qad iddakar, memotong kemaluannya biar jadi wanita, ini juga banyak. Wa taslihu farj, dan juga piye iki? Ya gitulah pokoknya. Membentuk, ah enggak usah diucapno. Wa yughayyiru ismahu, dan juga merubah namanya. Sing asline sapa jenenge? Susilo dadi jadi Susanti, sing asline sapa? Ayo macam-macam merubah nama. Min fulanin ila fulana, dari fulan laki-laki menjadi fulanah wanita. Wala yardha an yuqala lahu fulan, kalau dipanggil laki-laki marah. Ya ini zaman sekarang banyak. Nama dia aslinya laki-laki, lahir sebagai laki-laki, operasi plastik jadi perempuan, namanya ganti perempuan, kalau dipanggil nama aslinya ngamuk. Fahadha min jara'il liwat, maka ini adalah termasuk kekejiannya liwat. Lamma kathura indahum, karena sudah menyebar di sisi mereka, soror rajulu la yatasharrafu annahu rajul, sampai laki-laki itu loh enggak merasa mulia kalau dia jadi laki-laki. Seharusnya orang jadi laki-laki itu bangga. Karena laki-laki itu sempurna, wanita itu kurang. Jadi seharusnya jadi laki-laki itu bangga. Lah ini enggak, jadi laki-laki malah malu, malah pengen jadi perempuan. Para bencong, para waria, ini mereka malah pengen jadi perempuan. Wa yasiru minhum man yuhibbu an yakuna imra'ah. Dan di antara mereka malah ingin menjadi wanita. Yadfa'ul mabaligol bahidho, membayar sampai jutaan, sampai ratusan juta. Annahu yasiru imrah, biar bisa menjadi wanita. Rela mengorbankan hartanya, laki-laki padahal. Rela bayar mahal operasi plastik sana sini, bayar miliaran rupiah biar jadi wanita. Nas'alullah assalamu wa ta'ala afiyah. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan dan diberikan afiyah. Famithlu hadza ma hukmuh, seperti ini apa hukumnya? Hukmuhu fi syari'i annahu yatub, hukumnya di dalam syariat hendaknya ia bertaubat. Au yaqtuluhu waliyul amr, atau kalau tidak maka dibunuh oleh waliyul amr. Ma yuqalu annal mahkamah qarrarat annalahul hurriyata, annahu lahul hurriyatu. Enggak boleh dikatakan bahwasanya negara memiliki undang-undang bebas. Hadza ma yajuz, ini enggak boleh. Hadza iqraru mungkarin azim, ini namanya membiarkan dan melegalkan kemungkaran yang sangat besar. Enggak boleh kemudian karena undang-undang Indonesia membebaskan, demokrasi membebaskan. Inilah termasuk kebusukan dan kekufuran demokrasi. Yang liwat mau liwat, yang jadi banci bebas banci, yang mau jadi laki-laki jadi wanita, mau rubah-rubah bebas semuanya. Inilah, ini termasuk kufur. Karena ini adalah menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa isaatun ila dinillahil haq, dan ini termasuk menyakiti agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal insaniyah, ini juga melanggar kemanusiaan. Mereka yang gembar-gemborkan menyuarakan kemanusiaan-kemanusiaan seperti ini seharusnya ditumpas. Karena ini merusak, merusak moral, merusak kemanusiaan, merusak segalanya. Merusak nasel, merusak keturunan. Lanang terus nikah dengan laki-laki, terus piye? Bisakah beranak? Makanya ketika ada kontra undang-undang LGBT ini, ada yang berkata seperti itu. Kalau ini disahkan terus punah manusia, karena laki-laki akan menikah dengan laki-laki, nanti anaknya siapa? Dari siapa? Siapa yang mengandung? Makanya ini melanggar moral, melanggar kemanusiaan, melanggar syariat, melanggar akal, semuanya melanggar. Tapi dalam hukum demokrasi semuanya bebas. Fallahu qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu, sesungguhnya Allah telah memberikan masing-masing haknya. Laki-laki punya hak, wanita punya hak. Dalam apa laki-laki kok pengen jadi wanita, wanita kok pengen jadi laki-laki? Unduru ila biladil kufar, lihatlah kepada negeri-negeri kafir. Lamma afrotu fi hadzal fil, sarar rajulu yatazawwaju birrajul. Tatkala mereka berlebih-lebihan dalam perbuatan ini, sampai-sampai laki-laki nikah dengan laki-laki, sah, legal secara hukum. Wal mar'atu tatazawwaju bil mar'ah, lesbian juga wanita nikah dengan wanita, sah menurut mereka. Fahadihi fadaihun, fahadihi fadaihu fid dunya wal ukhra, ini semua adalah wirang. Fadaih itu wirang, apa wirang kalau bahasa Indonesianya? Aib di dunia dan juga aib di akhirat. Karena itu ma jazauhu illa ma qad jaa fi dzalikal ijma'. Karena itu enggak ada balasan lagi, enggak ada hukuman kecuali apa yang dinukil dalam ijma' tadi, yaitu dibunuh. Nasallallahu salam wal afiyah. Karena itu ikhwan, yang membenahi manusia, yang meluruskan moral manusia, yang menjadikan manusia ini jadi baik, enggak ada lain selain syariat. Wis to ngandelen. Sing dadekno manusia iki apik ya syariat, sing dadekno bumi iki ayem adem ayem tentram ya syariat Islam. Karena itu belajarlah, mendalamilah syariatnya Allah Subhanahu wa taala demi keselamatan planet, keselamatan bumi, keselamatan alam semesta. Jadi ini adalah nasihat dari Al-Imam Ibnu Al-Wardi agar seseorang menjaga pintu fitnah, jangan sampai seperti ini. Dan dulu di zaman-zaman dahulu, zaman-zaman tahun sekitar 2000-an, kita masih menganggap hal ini sangat asing kalau di Indonesia. Tapi ternyata tahun-tahun sekarang sudah enggak asing lagi. Homo, gay ini sudah biasa. Ternyata bahkan di Indonesia sendiri sudah marak, sudah menyebar luas. Anak-anak, karena itu nas'alullah salam wal afiyah. Nah itu kita juga menjaga di pondok kita, di asrama kita, kita jaga jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya ikhwan, karena syaitan sangat gemar, apalagi kalau di pondok. Ya dikekno syaitan sing santri juga, santrine syaitan juga, untuk menggoda para santri. Kalau menggoda santri ya syaitannya juga yang pinter, syaitannya juga yang syaitan yang kelas. Karena itu hati-hati, dijaga pergaulannya. Bapak-bapak juga membantu ngawasi pergaulannya anak-anak. Ini. Kemudian kita ambil sedikit dari bait setelahnya. Qala rahimahullah waftakir fi muntaha husnil ladzi anta tahwahu tajid amron jalal. Dan pikirkanlah, ini juga masih sambungannya, bagi yang demam, bagi yang tergila-gila oleh musik, tergila-gila oleh alat-alat yang melalaikan, tergila-gila oleh amrut, tergila-gila oleh wanita, tergila-gila oleh semua yang ada di depan semua ini, sekarang diajak duduk bersama empat mata oleh Al-Imam Ibnul Wardi. Waftakir, pikirkanlah, renungilah, coba angan-angan. Fi muntaha husnil ladhi, tentang akhir dan ujung dari seluruh keindahan yang anta tahwahu, yang kamu menyukainya, yang kamu inginkan. Jadi waftakir fi muntaha husnil ladhi, pikirkanlah di dalam seluruh setiap akibat dan hasil dan ujung dari seluruh keindahan yang alladhi, itu yang anta tahwahu, yang kamu sukai, yang kamu inginkan, yang kamu tergila-gila olehnya. Tajid amron jalal, engkau akan mendapati dan engkau akan mendapatkan perkara yang sangat mulia sekali. Perkaranya menjadi jelas. Dan ini adalah nasihat yang sangat umum. Apa saja yang kita cintai, apa saja yang kita hasrati di dunia ini, coba pikirkan ujung-ujungnya. Kalau kamu tergila-gila sama wanita, jajalan wanita itu berapa puluh tahun akan bertahan. Engkau lah jadi nenek-nenek peyot. Engkau tergila-gila dengan harta, ujung-ujungnya apa? Habis. Engkau tergila-gila dengan rumah, ujung-ujungnya juga akan rusak. Jadi segala sesuatu yang engkau cintai di dunia ini, dari perkara dunia ini, semuanya adalah fana. Engkau tergila-gila dengan makanan, makanan-makanan yang enak, lihat ujung-ujungnya kayak apa? Semuanya jadi kotoran. Jadi ini nasihat yang sangat bagus sekali dari Al-Imam Ibnul Wardi. Engkau wahai orang, wahai saudaraku yang engkau tergila-gila, dan engkau yang sedang dibuat mabuk kepayang dengan sesuatu yang engkau cintai, pikirkanlah ujung-ujungnya jadi apa toh? Dan seluruh ada apa yang ada di muka bumi ini memiliki satu ujung yang sama, yaitu apa? Kuburan. Wis. Itu adalah ujung kita semua. Baik yang mencintai wanita juga ujungnya akan ke kuburan, yang mencintai dunia juga ujungnya akan ke kuburan, yang mencintai selain Allah Subhanahu, semuanya di muka bumi ini ujungnya adalah sama. Muntahanya, ujung-ujungnya adalah kematian. Podo kabeh akan ditelan oleh bumi dan akan dikubur oleh perut bumi. Karena itu pikirkanlah, gak ada gunanya berlama-lama dan berendam di dalam kesedihan, di dalam patah hati, di dalam mabuk cinta, mabuk kepayang dunia ini. Gak ada gunanya. Semuanya akan selesai, semuanya akan berakhir. Karena itu pikirkanlah, niscaya tajid amron jalal, jalla, kau akan mendapati perkara yang sangat istimewa sekali. Kau akan mendapati perkara yang jelas, mendapati perkaranya, perkara yang sangat mulia. Engkau akan mendapati hakikat, engkau akan sadar. Nah, kalau kita dibujuk dan dirayu oleh angan-angan, dirayu oleh syaitan, ya akan membayangkan semuanya akan indah terus. Semuanya karena itu adalah mimpi. Nah, kalau orang bermimpi dan terus melanjutkan mimpinya, ya mimpi terus. Karena itu, bagi siapa saja yang memiliki mimpi indah, milih bangun dan mewujudkan mimpi tersebut, atau melanjutkan tidur dan melanjutkan mimpinya. Kalau kita mengikut nasihatnya Imam Ibnul Wardi, maka kita harus bangun dan sadar. Tapi kalau mau terus mabuk kepayang dan hanyut, terbuai, terlena, berendam di dalam lumut-lumut dunia, silahkan. Karena itu pikirkanlah, semua segalanya akan berakhir, segalanya akan selesai. yang dimabuk, kebayang oleh cinta. Wanita, wanita banyak di dunia ini. Semuanya akan ujung-ujungnya jadi nenek-nenek. Mau kamu nenek-nenek? Demikian juga yang cinta dengan uang, ujung-ujungnya hilang. Mau? Yang cinta dunia, ujung-ujungnya akan fana. Mau? Karena itu ini adalah nasihat yang sangat bagus sekali dari Al-Imam Ibnul Wardi. Seluruh yang dimabuk maksiat dari hal-hal yang di depan tadi, yang disebutkan dalam bait-bait sebelumnya, seluruhnya hendaknya dipikir. Ujung-ujungnya seluruhnya adalah fana. Fana. Dan Syekh Yahya Hafizahullah memaknai bait ini dengan dua makna. Makna yang pertama yang kita sebutkan tadi, dan makna yang kedua adalah justru ini sebagai pendorong. Pikirkanlah ujung-ujung dari perbuatan yang amalan yang soleh, ujung-ujungnya adalah surga. Maka sebagai pendorong. Jadi bait syair ini dimaknai oleh Syekh Yahya dengan dua makna. Pertama adalah pendorong, kedua adalah sebagai pengerim. Kalau kamu pikirkan hal itu dari amalan baikmu, semuanya akan menjadi keberhasilan, maka engkau akan terdorong. Dan apabila engkau memikirkan fananya dunia ini dari segala yang engkau cintai, maka hal itu sebagai pengerim dan penghenti. Qala Syekh Yahya hafizahullah, hadzal baitu fihi nushun thayyibun. Bait ini di dalamnya terdapat nasihat yang sangat bagus. Fahuwa yashmalu ma'nayain. Bait ini mencakup dua makna. Yashmalu at-tafakkura fi ma yaqdumu alaihi al-insan. Al-afif as-salih minal jannah wa ma'a'addahu Allahu lis-salihin fiha. Bait ini pertama maknanya adalah sebagai pendorong. Mencakup makna, mencakup berpikir dalam hal-hal apa yang nanti akan didatangi atau seorang hamba akan datang kepadanya, seorang hamba yang afif, seorang hamba yang saleh, yang sudah melakukan nasihat-nasihat Imam Ibnul Wardi sebelumnya ini. Jadi bait ini memiliki dua makna kata Syekh Yahya. Bagi orang yang belum melakukan nasihat Imam Ibnul Wardi, maka sekarang berhentilah. Tapi bagi seorang yang sudah melakukan nasihat Imam Ibnul Wardi, sehingga ia menjadi seorang yang afif, seorang yang menjaga diri, seorang yang saleh, maka absyir, bergembiralah. Karena nanti hasil akhir dari perbuatanmu akan mendapatkan minal jannah, surga. Wa ma'a'addahu Allahu lis-salihin fiha. Dan apa yang Allah simpan, apa yang Allah berjanjikan bagi orang-orang saleh di dalam surga tersebut. Jadi disuruh berpikir oleh Imam Ibnul Wardi, pikirkan biar menjadi semangat apa yang nanti engkau akan gapai dari amalan solehmu, nanti kamu akan dapat surga, maka pikirkanlah, semangatlah. Itu makna yang pertama. Qala subhanahu innal muttaqina lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan keberuntungan, tempat keberuntungan itu surga. Hadaika wa a'naba, berupa kebun-kebun dan juga tanaman-tanaman anggur. Wa kawaiba atsroba, dan bidadari-bidadari yang senantiasa atrob, itu perawan terus. Wa ka'san dihaqa, dan juga gelas-gelas yang penuh milyan. Dihaqa maknanya adalah sampai tumpah-tumpah. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, mereka enggak akan mendengar perkara-perkara lagu dan juga omongan-omongan yang dusta, enggak ada di surga itu. Jazaa'an mir rabbika atau an hisaba, balas sebagai balasan dari Tuhanmu, sebagai pemberian yang hisaba, yang cukup. Dikatakan orang Arab kalau mengatakan atau un hisab, balasan sing mencukupi, itu hisaba, wis terhitung kabeh. Enggak ada yang kurang dari amal perbuatanmu, semuanya sudah dibalas cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendorong dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang bertakwa, nanti dia di surga akan mendapatkan beraneka ragam kenikmatan. Wa qala ta'ala innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka akan berada di dalam surga-surga dan kenikmatan. Fakihina, mereka akan memetik Mereka akan merasakan, mereka akan menikmati bima atahum rabbuhum, dengan apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, dan mereka dijaga oleh Rabb mereka dari, dilindungi, diselamatkan dari adzabul jahim, dari adab neraka. Kulu washrabu, makan dan minumlah hani'an, dengan tenang. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian perbuat dari amalan-amalan soleh di dunia. Wa qala subhanahu wa ta'ala innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di dalam surga-surga dan mata air. Akhidina ma'atahum rabbuhum. Ini dua ayat ini di dalam surat At-Tur, dalam surat Ad-Dariyat, jangan sampai salah kalau ngafal. Kalau yang dalam Ad-Dariyat innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma. Kalau dalam surat At-Tur fa fi jannati wa na'im fakihina bima. Ini seringkali para penghafal Quran salah dan mencampur antara dua ayat ini dalam surat Adz-Dzariyat dan dalam surat At-Tur. Mereka akan mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka dahulu di dunianya mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan. Ini ayat ini ada dua versi dari para ulama tafsirnya. Ada yang mengatakan kanu qalilan, mereka itu dulu sedikit. Orang baik di dunia itu sedikit. Minal laili ma yaja'un, di ketika malam hari mereka enggak tidur. Itu tafsir yang pertama. Kalau tafsir yang kedua, mereka itu tidurnya sedikit. Gitu loh. Qalilan minal laili ma yaja'un, ma di situ sebagai fa'il dari qalil. Itu tafsir yang kedua. Mereka dulu di dunianya tidurnya sedikit. Qala subhanahu wa ta'ala innal muttaqina fi jannati wa nahar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka akan berada di surga-surga dan di telaga atau di sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, di tempat duduk kebenaran, kejujuran di samping Rabb, di sampingnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu. Ini termasuk kenikmatan seorang akan bersanding, bertetangga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan bahwasanya Syaikhul Islam Taimiyah mati di dalam penjara, dan ini adalah akhir yang beliau baca. Subhanallah. Diceritakan bahwasanya Syaikhul Islam Taimiyah, beliau mati di dalam penjara dalam keadaan membaca ayat ini, dan ini adalah ayat yang terakhir yang beliau baca. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, terus meninggal. Asallallaha min fadlih. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, permisalan surga yang dijanjikan oleh orang kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum mimma'in ghairi asin, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah. Asin itu bukan maknanya asin, asin bukan, tapi min ma'in ghairi asin, air yang tidak bisa berubah, air yang murni, bukan tidak bisa berubah, air yang murni, air yang bening, air yang safi. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan seperti itu. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan juga sungai-sungai dari susu yang tidak berusaha berubah rasanya. Beda dengan susu di dunia, sebentar saja bisa kadaluarsa, tapi di surga susu dibiarkan mengalir dan tidak akan berubah rasanya. Wa anharum min khamril ladzah, dan juga dari sungai-sungai dari khamr. Kalau di dunia khamr itu haram, tapi di surga termasuk minuman berkelas. Tapi yang sudah minum di dunia dan enggak tobat, dalam mati dalam keadaan enggak tobat di dunia, di surga kalau masuk surga nanti enggak dapat jatah khamr surga. Kalau orang peminum khamr di dunia dan mati enggak sempat tobat dari khamrnya, di akhirat enggak, kalau masuk surga tetap enggak dapat jatah khamr sebagaimana dalam hadis. Wis pontekno kabeh di dunyo, sekantuk jatah saiki di akhirat. Wa anharum min asalim musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang sangat jernih. Wa lahum fiha min kulli tsamarat, dan mereka mendapatkan dari setiap buah-buahan. Wa maghfiratum min rabbihim, dan ampunan dari Rabb mereka. kelanjutan ayat ini sangat ngeri sekali. Orang-orang muttaqin di surganya seperti itu nikmatnya. Jauh berbeda dengan orang-orang kufar di neraka. Usus-usus mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terobek-robek oleh minuman yang panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya pokoknya ini masih panjang. Dan bait ini memiliki dua tafsiran menurut versi Syekh Yahya Habibullah, yaitu bisa menjadi pendorong dan bisa menjadi pengerim. Wes itu toh. Paham? Kalau pendorong adalah kita berpikir apa yang akan didapatkan oleh orang yang soleh dari surga. Pengerim adalah pikirkan apa ujung-ujung dari seluruh yang kita cintai semuanya akan fana sehingga kita berhenti. Itu ringkas dari pelajaran bait yang keenam ini. Semoga dari apa yang kita sebutkan tadi berfaedah bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.